sampai hutir akar urai sama di malaman dan merano jai nabai dai daho di pangalan nomi kurit berdoa tumbuh baru hati. Di pangkalan.